utuh tali cinta dan bajalan lamo de urang tua adik mamu utuh tali cinta nan bajalan lamo. Sadang jo denai adi jo urang duo tambah dalam luko terasa. Sadang jo denai adi jo urang duo tambah dalam luko terasa. Para di pandang.